Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala hadin 'azzakumullah. Telah dijelaskan pada majelis yang pertama prinsip asal di dalam beramal, yaitu kembali kepada bimbingan syariat, bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, melandasi semua amalan-amalan kita, baik perbuatan ataupun ucapan atau keyakinan, melandasinya dengan bimbingan-bimbingan syariat. Juga telah dijelaskan bahwasanya di antara sebab munculnya berbagai macam ragam bid'ah dan kesyirikan ialah ittiba'ul 'adah, mengikuti adat istiadat setempat dengan tanpa memperhatikan syariat yang ada. Di sisi yang lain, Islam memberdayakan adat masyarakat. Kesimpulannya ialah adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, atau adat tersebut memang ada nasnya yang membuatnya muktadar, atau tidak ada nasnya tetapi adat tersebut tidak meluputkan sebuah kemaslahatan, tidak pula mendatangkan sebuah kemaslahatan. Maka dari sini, seperti yang diterangkan tadi, sikap kita dalam perkara ibadah adalah tauqif. Tidak boleh kita melaksanakan suatu amal ibadah pun melainkan dengan bimbingan syariat. Barang siapa yang beribadah dengan tanpa bimbingan syariat, maka jatuh dalam perkara bid'ah. Sikap kita dalam perkara adat istiadat ialah meyakini kehalalannya dan kebolehannya sebagai hukum asal. Barang siapa yang mengharamkan suatu adat, suatu kebiasaan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah yang dikatakan ahli bid'ah. Dikatakan bid'ah tadi, mengharamkan adat istiadat yang tidak diharamkan dalam syariat. Maka dari sini pula, barakallahu fikum, kita mengamalkan syariat dan juga memberdayakan adat yang tidak menyalahi syariat. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-umur al-masyru'ah taratan takunu ibadiyah wa taratan 'adiyah fa kilahuma masyru'un min ibadi syari'ah. Perkara yang disyariatkan ada kalanya ibadah, ada kalanya adat. Dua-duanya disyariatkan dari sisi syariat, disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, maka kita berdayakan semuanya sesuai dengan ketentuan syariat. Kita ibadah sesuai dengan bimbingan syariat. Kita laksanakan adat istiadat selama tidak melanggar syariat. Kemudian barakallahu fikum, dari sini pula kita bisa mengklasifikasi umat manusia menjadi beberapa tipe terkait dengan adat dan syariat. Yang pertama ialah yang terbaik, mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bimbingan syariat dan memberdayakan adat istiadatnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang terbaik. Yang kedua ialah yang kebalikan yang paling jelek, yaitu seseorang yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan bimbingan syariat dan memberdayakan adat istiadat secara mutlak walaupun bertentangan dengan syariat. Ini syarun nas, ini merupakan yang terjelek, yang paling buruk, sumber semua bid'ah dan kesyirikan. Ada lagi yang ketiga ialah seseorang yang perhatian dengan bab syariat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan syariat yang benar, dengan penuh keikhlasan, dengan mutaba'ah sunnah, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara ibadah. Tetapi dia lemah dalam bab memberdayakan syariat, memberdayakan adat. Bisa jadi dia menganggap semua yang namanya adat melanggar syariat. Bisa jadi dia meyakini yang namanya semua adat tidak boleh diamalkan. Ini orang yang kurang nafis. Sebab seperti yang terangkan tadi, terlalu banyak perkara-perkara bimbingan syariat yang itu merupakan adat yang dimuktabarkan dalam syariat. Kalau dia semata-mata hanya berkecimpung dalam perkara ibadah, tidak perhatian dengan perkara adat, maka terlalu banyak perkara-perkara syar'i yang dia tinggalkan. Ini kurang. Ada pula yang keempat, barakallahu fikum, seseorang yang sangat perhatian dengan adatnya, memberdayakan adat dengan maksimal, tentunya yang enggak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan syariat. Kurang perhatian dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi pertama, rawan masuk dalam perkara bid'ah dari sisi adat. Yang satunya lagi, rawan masuk dalam perkara bid'ah dari sisi ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul harus kita upayakan menjadi pihak yang pertama. Ibadah sesuai dengan syariat, berdayakan adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak mengandung kemadharatan maksiat, selama tidak meluputkan maslahat. Ini ringkasnya, barakallahu fikum. Baik, ini kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama una, tinggal kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, baik, saya mau bertanya, siapa yang mau saya tanya ini? Yang masih muda, yang belum nikah, angkat tangan. Ayo, antum. Baik-baik, Pak. Beredar di masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita dalam urusan makan, dalam urusan makan mendahulukan yang tua. Nah gitu ya. Kalau makan bersama, ada bapak, ada ibu, ada anak, dan segala macam. Apa adatnya? Apa adatnya? Mendahulukan bapak, ibu, saudara tua, saudara setelahnya, terakhir yang paling muda. Itu adat yang sah atau tidak sah? Kenapa kok dikatakan sah? Dalilnya mana? Iya, yang kita bakal kebiasaan. Sekarang kita mau langsung contoh real. sah ataukah tidak? Kenapa kok dikatakan sah? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, apa lo sekian tiap mengatakan kurang dalil Ustaz? Istisrah yang mau makan duluan siapa? Sekadung lapar lu gua kok suwet Ustaz. Eh, Allah tadi sih. Di masyarakat kok seperti macam itu? Kalau udah makan bersama yang dibatkan makan bersama ya. Kalau makan diri-diri ya, lain urusannya. Bersama. Satu apa namanya satu meja atau di bawah gitu. Mereka mengatakan termasuk kurang ajar, termasuk kurang adab anak dahului orang tua, belum anak duluan, orang tuanya masih belum. Nah gitu ya. Adabnya bagaimana? Orang tua dulu baru kemudian anak. Nah, adab semacam ini benar atau salah? Hah? Atau tadi mengatakan sah benar dahulunya mana? Ini dahulunya. Ya. Sudah waktu biasa gitu Ustaz. Kebiasaan itu bukan sebagai dalil. Nah, yang namanya dalil kalau kita bersunah dengan pemahaman salah satu umat kan gitu. Kau mengatakan sah. Nah sebelahnya lagi. Sah apa enggak? Kenapa kau sah? Yang pertama dalam melanggar syariat. Hah? Baik dari sisi mana? Ya, muterai satu tadi yang disebutkan tidak ada pelanggaran syariatnya. Itu satu ini. Yang lain? Tidak gampang kan menerapkannya. Jadi harus ada orang tua yang harus menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, dari kalian. Hah? Gimana, Bapak? Hah? Iya, dikatakan itu adat yang benar. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, menghormati yang lebih tua. Masya Allah. Ada lagi, Pak? Sebentar, kita coba. Ada lagi yang lain, Pak? Ya kan, sebagai orang tua kan mestinya lebih menghayati. Gitu ya. Tidak ada pelanggaran syariat. Yang kedua itu termasuk ihtiram, penghormatan kepada yang tua. Dikarenakan selama orang tua termasuk birrul walidain, termasuk berbakti pada orang tua. Jadi itu ada keumuman hadisnya. Ketika Rasul mengatakan kabir, dulukan yang tua. Barakallahu fikum. Dan juga terkait dengan keumuman ayat dan hadis yang membenarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kalau di tempat antum ada adat yang semacam itu, ya dijalani. Jangan mengatakan dalil dis, kor ayat, kor hadis, adat mana? Bid'ah itu. Loh, yang mengatakan bid'ah itulah yang dikatakan sekali kita. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Mendengi? Paham ini? Nah, saya mau tanya lagi. Saya mau tanya lagi. Antum ya, Adi? Antum. Iya. Di masyarakat kita pun juga biasa ada adat di masyarakat kita. Kita kalau berjalan itu tidak boleh melewati orang tua. Tidak boleh lewat di depan orang tua atau di depan orang lain yang lebih tua khususnya. Atau orang lain yang sedang bercengkrama, tidak boleh lewat di depannya atau di tengah-tengahnya. Begitu ya, Pak? Ada semacam ini? Enggak ada ya? Wah, nah itu enggak perhatian dengan masyarakat. Ada apa enggak ada? Saya mau tanya sama antum, ketika ada orang tua antum sedang duduk, antum lihat di depannya, dibilang kurang ajar apa enggak? Pernyataan orang tua mengatakan kurang ajar kamu itu, sah atau tidak? Jawab. Tidak. Tapi tidak benar jawabnya orang tua ini. Kenapa? Dalilnya. Itu ucapan orang tua yang mengatakan tentang anaknya yang lewat di depan orang tuanya lagi duduk dikatakan kamu ini kurang ajar, kurang ajar dan segala macamnya. Ucapan orang tua itu benar atau salah? Jangan tuh nyalakan orang tua ya. Alasannya? Tentu penghormatan nggak harus seperti itu. Yang kedua nggak ada dalilnya. Yang ketiga. Biasa kayak gitu. Iya betul. Tentu penghormatan tidak harus seperti itu. Banyak bentuk penghormatannya. Satunya adalah ini, gitu. Ketika tersebar di masyarakat sebuah adat, di antara adatnya kalau orang tua sedang duduk, tidak boleh lewat di depannya, tapi di belakangnya. Nah gitu ya. Atau mereka ada kulonuwunnya, kan gitu ya. Nah, adat yang semacam ini, betul apa salah? Loh, betul sekarang. Tadi nyalakan orang tua, sekarang betul. Ya apa sih? Jawabannya apa? Betul, dikarenakan tidak menyalahi adat, menyalahi syariat, tidak mengandung unsur madharat, barakallahu dan termasuk pada keumuman ayat atau hadis yang menerangkan takdir kepada kedua orang tua. Saya paham ya? Insyaallah. Saya mau tanya lagi. Bapak. Ayahnya Husain. Jenengan, Pak. Iya, masuk lali, Pak. Nggih. Nah, sekarang kalau ada seorang anak dalam rangka untuk melaksanakan adat lewat di depan orang tuanya kulon nuwun, tapi sambil nunduk-nunduk gini. Nah, gitu ya. Itu adatnya orang Jawa bukan? Nunduk. Gimana Pak gitu. Gimana? Sewu, Cak. Dibidi sewu ya. Dan sewu Pak, sambil nundukkan kepala gini, turun begini. Katanya orang tua kalau kamu lewat walaupun kulonun tapi dengan tegak begini itu kurang ajar. Pertanyaan saya Pak, kulonun dengan cara nundukkan badan seperti itu adat yang benar atau salah? Apa? Bapak yang jawab. Dikarenakan kalau juga orang tua. Benar Pak ya. Jadi harus nunduk gini Pak ya. Hah? Jadi kulonun sambil nundukkan nundukkan kepala gitu Pak ya. Saya kemana macam? Unra, gitu. Betul tak ya? Gimana berlebihannya tu pak? Lah kalau jadi tanah ya bukan nunduk namanya pak. Sujud itu namanya. Allah lisan. Umumnya aku tu nunduk sedikit. Unra, gitu. Apa mengatakan itu sesuai dengan adat, gitu ya, tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya Mas Husain ini lewat di depan bapak dengan tanpa begitu, kurang ajar pak ya? Gimana sih? Tak tanyakan sama anak yang aku ngajari. Gimana? Melewati depan orang tua dengan adat menundukkan atau bapak menundukkan kepala seperti ini, adat yang dibenarkan atau kesalahan? Salah. Kenapa kok salah? Hah? Kenapa kok tidak boleh? Nah, bapak abis ada sisi pendapat. Repot ini. Nama ya Pak. Disebutkan oleh para ulama kita. Kalau dengan tanpa cara inhina menundukkan kepala sampai pada tingkatan, apalagi sampai tingkatan kayak orang rukuk dan semisalnya, itu tidak boleh. Itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau rukunya, kalau inhinahnya tersebut dengan orang-orang aja. Yang semacam itu adat yang disalahkan. Kula nuwun ya, kula nuwun, tapi tidak boleh menggunakan syariat. Kula nuwun tapi tidak usah menggunakan cara dengan bukan dengan cara nundukkan kepala yang seperti ini. Jangan Pak. Dia ada sedikit terakramanya tapi tidak berlebihan. Jadi kalau Pak Husain lewat di depan bapak kulon pun nggak pakai nunduk, jangan dimarahi pak. Yang marah itu malah yang salah. Barakallahu fikum.